Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir Sya'rawi yang akan memasuki ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Para pendengar RRI, rahimakumullah, ayat 136 ini merupakan kelanjutan dari penjelasan ayat 135. Kalau di dalam ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah langsung mengkat atas kesalahan pengklaiman orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa bila orang-orang mengikuti agama mereka, maka akan mendapatkan hidayah. Akan tapi ini merupakan satu kesalahan besar, karena mereka sebenarnya sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 136 ini Allah kembali memperjelas bahwa yang seharusnya mereka katakan adalah bukan kunu hudan au nasara, bukan jadilah kamu itu sebagai orang Nasrani ataupun orang Yahudi, akan tetapi seharusnya yang mereka ucapkan adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya. Yang harus dikatakan, yang dikatakan adalah harusnya berimanlah kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, dan Ya'qub. Ya. Inilah sebenarnya inti daripada ajaran dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah terbesar kepada makhluk pilihannya, kepada manusia sebagai khalifah yang memakmurkan permukaan bumi ini, yaitu amanah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amanah yang paling besar yang pernah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya. Makhluk selain manusia ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah keimanan ini, maka semua makhluk yang ada menolak semuanya. Ya, ini diceritakan oleh Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan amanat kepada gunung, maka gunung menolaknya, tidak sanggup karena terlalu berat. Akan tetapi akhirnya manusia menyanggupi karena dia bersifat zaluman dan jahula. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kemudian lagi penjelasan di ayat ini adalah la nufarriqu baina ahadin minhum, bahwasanya kami tidak membeda-bedakan salah seorang para nabi itu. Ya, semua nabi adalah sama. Mulai sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah sama. Sama-sama wajib untuk diikuti karena membawa amanat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan harus melebihkan nabi ini dari nabi yang lain, nabi ini dari yang nabi lain. Ya, kelebihan Nabi Musa daripada Nabi Isa dan sebagainya, ya itu adalah pengklaiman yang tidak benar. Semua para nabi adalah sama karena mereka membawa amanat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah bagi kita sebagai orang mukmin untuk menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu mungkin pengantar yang singkat tentang ayat 136 ini, mungkin akan dapat kita kembangkan lagi dalam dialog kita berikut ini. Baik, Ustaz Perdana, di sini adalah ayat yang berkenaan dengan sebelumnya gitu. Sangat indah sekali keterangannya. Tapi yang masih terbenak dalam pikiran saya ini sampai sekarang ini, kemana gitu alurnya al-asbat gitu kan? Al-asbat di sini yang diceritakan dalam surah 136 tersebut. Nah, sebenarnya kemana ini alurnya, Ustaz? Al-asbat, karena banyak dilihat di antara tafsir-tafsir yang ada, tidak ada satu kesepakatan yang menyatakan berkenaan dengan al-asbat yang ada di ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Al-asbat ini maknanya adalah anak cucu. Ya, anak cucu dari siapa? Yang jelas di sini adalah anak cucu dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena al-asbat dikaitkan, diatafkan kepada Ya'qub di sini. Ya, kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi, siapakah anak cucu Nabi Ya'qub? Anak cucu Nabi Ya'qub itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai perpanjangan dari orang-orang Yahudi itu. Jadi alurnya sebenarnya ini penekanannya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Oh, ya. Gitu. Ya, di sisi lain ini Ustaz Perdana, bahwa apa yang dinyatakan dalam ayat 136 ini sangat menarik, bahwa ajaran yang diberikan Allah kepada para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, Asbat, Musa, Isa, semuanya satu, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Jadi sebenarnya agama Islam itu ketika berdialog dengan agama lainnya yang masih satu rumpun, agama Samawi, itu bukan karena ingin mencibir atau dengan rasa permusuhan, tapi karena sebenarnya ingin mengajak saudara yang dulu pernah bersama-sama kemudian agak menyeleneh gitu. Dan penyelenehannya itu karena tidak beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya ketika Islam berdialog dengan agama Samawi lainnya, itu sebenarnya ingin mengembalikan mereka kepada real yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena yang mereka lakukan itu tidak saja salah di dalam pandangan Islam, juga salah dalam pandangan agama-agama sebelumnya. Salah dalam pandangan agama Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, sampai dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa yang mereka anut itu salah dalam pandangan Nabi mereka sendiri, dalam pandangan Nabi Musa dan dalam pandangan Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, benar sekali. Ya, kita punya satu kesamaan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya persamaan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, yaitu inti persamaannya itu adalah akidahnya yaitu satu, dan ketahuinya itu adalah satu, kembali kepada penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya adalah perbedaan dari segi syariat. Nah, pada saat sekarang ini kalau kita berdialog dengan umat agama lain yang non Islam, itu sebenarnya kita akan bisa membawa kepada persamaan itu, begitu. Nah, kita akan bisa menyadarkan mereka kepada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka yang sudah mereka tukarkan. Nah, inilah pentingnya pembukaan dialog dan pemberian masukan-masukan yang benar terhadap orang-orang non-Islam, agar mereka jangan salah paham, terutama sekali saat sekarang ini, pada saat umat Islam itu sudah didiskreditkan dengan memakaikan label teroris kepada orang-orang Islam. Ini merupakan satu hal yang sebenarnya sangat salah sekali, begitu. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang bersifat terbuka. Islam itu tidak pernah ingin mencaci maki atau menyalahkan, mendiskreditkan orang lain. Pada saat Islam berbicara dengan rahmat dan kasih sayang. Pada saat Islam menjelaskan tentang keberadaan ajarannya, ajaran itu adalah ajaran yang bersifat terbuka untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ustaz, tidak ada. Ustaz Perdana, ya. Saya potong sedikit. Teringat kepada sebuah tema besar yang diangkat oleh Al-Azhar University di Mesir pada tahun-tahun 94-95, yaitu al-hiwar bainal syarq wal gharb. Hiwar, dialog antara barat dan timur atau sebaliknya. Dan ini pernah digagas oleh Hamdi Zakzuk, termasuk juga Syekh Jadul Haq bin Ali Jadul Haq, bersama dengan Pangeran William atau yang di Inggris. Jadi yang menarik di sini saya melihat dialog itu kan sebuah kata kerja yang menunjukkan adanya sebuah posisi yang sama dan adanya titik-titik temu yang perlu untuk didialogkan. Jadi saya melihat bahwa dialog itu tidak bisa berjalan dengan baik, mencari suatu kesepahaman, dikarenakan lebih materi dialog dan tujuan dialog itu sendiri tidak jelas. Akhirnya gagasan-gagasan dialog antara timur dan barat itu mengambang. Kalaupun bisa saya katakan hanya cuma di kertas kerja saja, pada realisasi tidak ada. Ya buktinya ketika umat Islam lemah, dialog dihantam juga. Jadi apa yang disebut dialog itu? Dialog itu kan duduk bersama mencari penyelesaian, dan artinya tidak lagi memakai kekuatan. Itu kan dialog. Nah, meja perundingan. Nah, dialog peradaban memang benar harus dan perlu. Tetapi saya melihat ketika orang-orang Nasrani Yahudi berangkat dari sebuah kepercayaan yang telah dipalsukan, yang telah ditahrif, ya saya pikir dialog itu cuma basa-basi. Hanya sekedar ya lip service lah. Boleh dikatakan supaya jangan dikatakan bermusuhan. Ada dialog-dialog walaupun perangnya perang juga gitu. Nah, ini saya melihat bisa terjadi dialog. Kapan itu? Ketika Islam dan umat Islam punya khilafah dan punya kekuatan. Ini baru terjadi dialog. Kalau tidak, enggak akan pernah. Dialog yang hakiki yang saya maksud ya. Dialog budaya yang hakiki. Saling menghormati. Ini saya pikir suatu hal yang juga menarik untuk kita perbincangkan. Karena konteks ayat ini juga menyuruh kita berdialog, beriman, sama-sama melihat bahwasanya ada satu pemahaman yang sama. Nah, itu syaratnya apa? Bila mereka kembali pada kitab yang asli. Itu yang saya pikirkan seperti itu. Oke. Kalau saya lihat di sini menarik ini Pak Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak menafikan efektivitas sebuah dialog, tapi sebenarnya antar umat beragama ada hal yang mungkin bisa dikerjakan dalam menuntaskan suatu titik permasalahan yang cukup sentral, seperti permasalahan moral bangsa. Kita tidak jauh sampai ke Timur Tengah sana. Di Indonesia sendiri pun adanya forum FKUB itu sebenarnya perlu untuk mengarah ke sana, yaitu bagaimana moral bangsa yang sudah terobrak-abrik ini dan timbulnya ikon pornografi yang dipelopori oleh sebuah majalah terbitan Amerika ini bisa diminimalisir, bukan saja oleh ormas-ormas Islam dan MUI-nya, tapi juga agama-agama lain juga turun membela moral bangsa ini supaya lebih terarah kepada hal yang lebih positif dan lebih berwibawa bangsa kita ini. Saya rasa kalau diarahkan ke situ sebuah dialog antar umat beragama, Ini suatu hal yang bagus. Di samping bagaimana kita membangun, menata kehidupan kerukunan umat beragama dengan cara membangun rumah peribadatan yang tersistematis. Sebagai Malaysia itu kita lihat tidak pernah ada permasalahan dalam rumah beribadat. Karena apa? Karena itu sudah didesain dalam sebuah tatanan kota, sehingga rumah peribadatan pun termasuk dalam desain itu. Walaupun kita punya banyak harta, kalau itu tidak sesuai dengan tata kota, itu tidak bisa bangun masjid seenaknya. Nah, kalau kita di sini nampaknya masjid melakukan hal yang sama, gereja dan rumah peribadatan lain pun berbuat hal yang demikian, sehingga melihat, FKUB-nya itu tidak berjalan Pak dengan baik. Semua ruko yang kosong jadi gereja. Ah, itulah ya, jadi musibah. Jadi, itu mana penduduknya di pinggir jalannya kan? Itu dia. Jadi penduduknya diundang dari tempat yang lain. Ya, jadi ya, terus terang saja kita kan kalau mau dialog itu kan terbuka. Ya, jadi kita harap, yang kita harap diarah ke sana. Diarahkan ke sana. Ada kejujuran dulu kan gitu. Iya, betul. Ada kejujuran dalam dialog. Ada kejujuran iya. Jangan terus terang aja di antara kita ya. Iya. Ya, inilah pentingnya bagaimana saling memahami satu sama lain gitu. Jangan malah berusaha untuk memanfaatkan celah-celah untuk mendiskreditkan yang lainnya begitu. Ya, kalau untuk permasalahan seperti rumah ibadah itu kan sudah jelas ada aturannya melalui SKB 3 Menteri itu. Tapi ternyata memang di dalam pelaksanaannya dan realitanya itu tidak, itu dilanggar begitu semau-mau mereka. Dan entah kenapa banyak pihak di sini yang ikut membantu untuk pelanggaran terhadap pembangunan rumah ibadah ini begitu. Ya, menarik sekali berbicara tentang masalah dialog ini. Tapi yang jelas Islam itu ya kita harus membedakan antara dialog dengan hal-hal yang menyimpang dari dialog itu begitu. Yang jelas Islam tetap terbuka untuk berdialog dengan siapa saja dan untuk menjelaskan kebenaran yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam itu. Terlepas apakah setelah itu tetap didiskreditkan, tetap ditekan dan sebagainya, itu merupakan permasalahan lain yang perlu kita bahas lagi lebih mendalam. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, mungkin sebagai kesimpulan pada pembahasan kita hari ini di dalam ayat 136 ini adalah bahwa sebenarnya semua ajaran dibawa oleh para nabi dan rasul itu intinya adalah sama, iya. Dan kita punya titik persamaan yang sama dengan semuanya, kecuali kalau memang ternyata kesamaan-kesamaan itu ingin dirubah oleh sebagian pihak, itu mungkin pembicaraan yang lain lagi begitu. Tapi yang jelas pada saat kita berbicara tentang Islam, kita akan berbicara tentang keberadaan para nabi-nabi yang juga membawa inti ajaran yang sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana bersama dengan Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Syafiar, Ustaz Hanafi dan Ustaz Aliansah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.